Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali ashabihi wa man walahu ba'du. Qala Imamul Muslim rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihihi fi kitabil iman. Qala haddatsani Muhammad ibn Ubaidil al-Ghubari wa Abu Kamil al-Jahdari wa Ahmad ibn Abdada qalu حدثنا حماد بن زيد عن مطرق الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معمد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كحمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. Ikhwatul kiram, kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Muslim, Kitabul Iman. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah kembali menyebutkan sanad dengan jalur yang lain. Berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsani Muhammad ibn Ubaid al-Ghubari wa Abu Kamil al-Jahdari wa Ahmad ibn Abdah. Dia menceritakan tiga orang ini memberitakan kepadanya. Semuanya qalu, berkata, haddatsana Hammad ibn Zaidin. Kami bertiga mengatakan mendapatkan berita ini, hadis ini diceritakan kepada kami oleh Hammad bin Zaid an Matriq al-Warraq. Dari Matriq al-Warraq, an Matar al-Warraq, an Abdullah bin Buraidah. Dari Abdullah bin Buraidah, an Yahya bin Ya'mar. Dari Yahya bin Ya'mar. Kembali sampai ke Yahya bin Ma'mar. Qala, dia berkata, lamma takallama ma'badun bima takallama bihi fi sya'nil qadar. Tatkala ma'bad, maksudnya ma'bad al-Juhani, berbicara tentang perkara qadar, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala belum menentukan segala sesuatu, bahkan segala sesuatu diketahui oleh Allah bila mana telah terjadi. Tatkala ma'bad berbicara tentang qadar ini, angkarna dhalik. Yahya bin Ya'mar mengatakan, kami mengingkari hal itu. Ya, mengingkari hal ini karena menyelisih apa-apa yang telah baku dalam Islam. Mereka hanya ingin memastikan saja tentang pengingkaran mereka. Qala, berkata Yahya, fahajajtu ana wa humaydu bin Abdurrahman al-himyari hijjatan. Akhirnya aku pergi berangkat bersama sahabatku Umaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi haji. Wasaqul hadis, di sana berjumpa Abdullah bin Umar dan seterusnya hadisnya seperti yang sebelumnya. Semakna dengan had kahmas. Ya, dan sanadnya dalamnya ada sebagian tambahan dan ada sebagian yakni yang kurang daripada redaksinya. Ada tambahan dan kekurangan. Naam. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. Imam Muslim kembali menyebutkan jalur berikutnya. Dia berkata, wahaddatsani Muhammad bin Hatim. Muhammad bin Hatim menceritakan kepada saya. Dia berkata, haddatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan. Berkata Muhammad bin Hatim, telah memberitakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Qattan. Dia berkata, haddatsana Uthman bin Ghiyas. Menceritakan kepada kami Uthman bin Ghiyas. Qala haddatsana Abdullah bin Muraidah. Menceritakan kepada kami Abdullah bin Muraidah. Ya, ini kesamaannya sejak Abdullah bin Uraidah. Al-Yahya bin Ya'mar wa Humaid bin Abdurrahman qala. Al-Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari keduanya berkata, laqina Abdullah bin Umar. Kami berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Fadzakarna al-qadara wa ma yaquluna fihi. Kami pun menyebutkan tentang perkara takdir dan apa yang mereka ucapkan, maksudnya pengikut Ma'bud al-Juhani. Faqtassal haditha kanahwi hadithihim. Kemudian dia menceritakan hadis ini sama dengan hadis-hadis sebelumnya. An Umar radhiyallahu an. Semuanya daripada Umar radhiyallahu anhu. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW. Wa fihi syai'un min ziyadah wa qad naqasa minhu syai'an. Dalamnya ada beberapa redaksi tambahan dan ada pula yang kurang. Naam. Qala wa haddatsani Hajjaj bin Sya'ir. Qala haddatsana Yunus bin Muhammad. Qala haddatsana Mu'tamir an abih an Yahya bin Ya'mar an ibn Umar an Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi hadithihim. Kemudian Imam Muslim menyebutkan kembali jalur berikutnya. Jalur keempat. Wahdathani Hajjaj bin Asy-Sya'iri qala haddatsana Yunus ibn Muhammad qala haddatsana Al-Mu'tamir an abih an Yahya bin Ya'mar. Kata Imam Muslim menceritakan kepada kami Hajjaj bin Sya'ir, dia berkata telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad, dia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Mu'tamir dari ayahnya, dari Yahya bin Ya'mar, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, seperti hadis berikutnya. Naam, seperti hadis yang lalu. Qala wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb jami'an an Ibnu Ulayyah. Qala Zuhair qala haddatsana Ismail bin Ibrahim an Abi Hayyan an Abi Zur'ah bin Amr bin Jarir an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman barizan nasi fa'atahu barizan linnasi fa'atahu rajulun faqal ya Rasulullah mal iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'sil akhir qala ya Rasulullah mal islam qala al islamu an ta'budallah ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك قال يا رسول الله متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها وإذا كاتب العراة الحفاة إذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَ ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوا عَلَيَّ الرَّجُلَ فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. طيب. Kemudian Imam Muslim kembali menyebutkan dari jalur yang lain dengan redaksi tambahan yang banyak. Berkata Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Memberitakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harbin. Semuanya dari jalur Ibnu Ulayyah. berkata Zuhair, dan telah memberitakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Abi Hayyan, dari Abi Zur'ah, Ibni Amr bin Jarir, dari Abi Hurairah. Ya, qala, berkata Abu Hurairah, kana Rasulullah SAW yauman barizan lidnasi. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berada bersama manusia, di tengah-tengah manusia. Fa'atahu rajulun, maka datanglah seseorang laki-laki. Dialah Jibril yang merubah bentuk menjadi bentuk laki-laki yang dilihat oleh para sahabat. Faqala ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, mal iman, apa itu iman? Ya, dalam jalur ini dahulukan pertanyaan tentang iman. Pada jalur yang lalu didahulukan pertanyaan tentang Islam. Mal iman, apa itu iman? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billah, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatih, kepada malaikat-malaikatnya, wa kitabihi, kepada kitabnya, wa liqaihi, beriman akan berjumpa dengannya, wa rusulihi, beriman dengan utusan-utusannya, wa tu'mina bil ba'thil akhir, engkau pun mengimani akan adanya hari berbangkit, hari akhirat. Inilah dia definisi iman, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, di sini dengan lafaz mufrad, dan kitabnya, dan pertemuan dengannya, beriman dengan rasul-rasulnya, beriman dengan hari berbangkit, ialah hari akhir. Dia kembali bertanya, ya Rasulullah, mal Islam? Ya, dia bertanya, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Pada lafaz-lafaz sebelumnya dia tak menyebutkan kata-kata ya Rasul, tapi menyebutkan kata-kata ya Muhammad, wahai Muhammad. Di sini dengan kata-kata ya Rasulullah. Ya, ini menunjukkan berita ini memang ada nyata. Tetapi sebagian perawi meriwayatkan dengan redaksi yang berbeda. Ya. Maka Rasulullah menjawab, al-Islam, Islam itu anta'budallaha wa la tusyrika bi syai'an. Islam itu adalah engkau ibadati Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Pada lafaz yang lalu, Islam adalah antashhada, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Di sini engkau, ya, apa itu Islam? Engkau menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Wa tuqimus salata, dan engkau menegakkan salat al-maktubah, yang diwajibkan atasmu. Di sana tak ada kata-kata al-maktubah. Bahwasanya salat dimaksudkan bukan semua salat, tapi salat yang diwajibkan. Ini tambahan yang ya menambah makna lebih dalam supaya kita lebih paham. Bahwasanya salat dimaksudkan adalah salat yang wajib. Wa tu'addiz zakat al-mafrudah, dan engkau menunaikan zakat yang diwajibkan. Wa tasum ramadhan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadhan. Ya. Mana di sini haji? Tak disebutkan di sini haji. Mengapa tak disebutkan? Allah tabaraka taala alam, karena belum turun kewajiban haji. Kewajiban haji baru turun pada tahun ke-9 Hijriah. Ketika Abu Bakar Siddiq berangkat haji. Ya. Dan ini belum disebutkan lagi. Kemudian qala ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, mal ihsan, apa itu ihsan? Qala, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa innaka in la tarahu, sesungguhnya engkau bila tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Qala ya Rasulullah, mata sa'i, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Qal, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya Nabi tak tahu jawabannya, sebagaimana yang bertanya pun tak tahu. Dalam bab ini hanya Allah yang tahu. Walakin sa'uhadithuka an asyratiha, tapi akan saya beritahukan kepadamu tentang tanda-tandanya. Kapannya Allah alam, hanya Allah yang tahu. Adapun tanda-tandanya ada. Idza waladatil amatu rabbaha, ketika budak melahirkan tuannya, dan telah kita tafsirkan di kesempatan yang lampau maknanya. Fadzaka min asyratiha, itulah tanda-tandanya. Wa idza kanatil uratul hufatu, bila mana dahulu kala mereka orang-orang yang susah miskin sehingga tak punya alas kaki, bahkan tak punya pakaian yang menutup tubuh mereka, tiba-tiba ru'usan nas, menjadi pemimpin-pemimpin manusia, menjadi penguasa-penguasa. Ya, pada riwayat berik sebelumnya engkau melihat para pengembala kambing tak beralas kaki, tak punya baju, tiba-tiba mereka berlama-lama membangun gedung yang menjulang. Di sini dikatakan tiba-tiba mereka berubah menjadi penguasa-penguasa. Ya, tak ada antara keduanya perselisihan. Ya, mereka menjadi orang-orang kaya, akhirnya mereka menjadi penguasa-penguasa, atau mereka menjadi penguasa-penguasa yang akhirnya mereka menjadi orang-orang kaya, menumpuk-numpuk harta, mereka membangun gedung-gedung yang tinggi. Ya. Ini menunjukkan kiamat itu tanda-tandanya adanya perubahan yang sangat, ya, ekstrim. Tak pernah masuk di akal orang-orang miskin semacam ini tiba-tiba menjadi pemimpin-pemimpin yang memimpin manusia, menjadi kaya raya. Ya. Bagaimana tanda-tanda hari kiamat itu adalah perubahan yang menyolok sekali. Ya. Adapun tanda-tanda kiamat yang menunjukkan alam ini akan segera berubah, munculnya matahari yang terbit dari arah barat. Terbitnya matahari dari arah barat ini menunjukkan sistem alam yang sudah rusak akan segera hancur. Adapun perubahan yang paling mencolok daripada tanda-tanda hari kiamat besar, yaitu keluarnya Dajjal dengan segala macam kelebihan-kelebihannya. Maka di sini dikatakan mereka tiba-tiba menjadi ru'usan nas, pemimpin-pemimpin manusia. Dan dalam sejarah, banyak kekuasaan dari raja-raja yang asalnya mereka adalah dari golongan orang-orang miskin, dari golongan budak-budak hamba sahaya, dipercaya oleh tuannya, lambat laun menjadi pangeran, lambat laun menjadi raja, lambat laun mereka lebih berkuasa daripada khalifah. Bahkan mereka yang menentukan khalifah, bahkan mereka yang menjara khalifah. Kalau kita lihat sejarah dinasti Bani Abbas, sebagian khalifah-khalifah yang datang belakangan tak punya kekuasaan. Ya, khalifah hanyalah simbol belaka yang berkuasa raja-raja. Dan raja-raja ini, ya, tak memiliki jalur keturunan daripada Bani Hashim ataupun Quraisy, tidak ada. Tadi kalangan budak-budak. Tiba-tiba mereka yang menguasai manusia, ru'usan nas. Fadzaka min asyratiha, itulah tanda-tandanya, dan itu telah terjadi. Kemudian idza tatawala ri'aul bahmi fil bunyan, manakala para pengembala sudah berlomba-lomba untuk, ya, menaikkan bangunan. Fadzaka min asyratiha, ya, ri'aul bahmi, al-bahmi adalah kambing-kambing kecil. Pengembala-pengembala kambing tiba-tiba mereka menjadi orang-orang kaya yang membangun gedung-gedung ke atas menjulang. Dahulu kala tak pernah tahu orang Arab ada gunung, ada gedung-gedung menjulang ke langit. Tak tahu. Tak masuk di akal mereka. Ya. Mereka hidup di atas kebersahajaan. Ya, mana pernah mereka tahu ada gedung sebagaimana gedung Burjul Khalifah sekarang, yang tingginya menjulang sampai ke awan, bahkan dilihat awan dari atas, awan di sebagian di bawahnya. Mana pernah mereka bayangkan, tapi Nabi telah menyatakan demikian. Ya. Datang saja kita ke Mekah, gedung-gedung tinggi menjulang. Ya, tengok Tower Zamzam yang tingginya, Masya Allah, Tabarakallah. Nabi tak pernah katakan, Nabi SAW tak pernah, yakni, tahu hal demikian. Tapi dia sampaikan. Ini menunjukkan apa yang dikatakan Nabi, itulah wahyu. datangnya daripada Allah dan menjadi kenyataan, menunjukkan kebenaran Nabi SAW dan apa yang dia kabarkan. Ya, begitu miskinnya dahulu Arab, tak dikenal dengan kekayaannya, sekarang mereka menguasai dunia. Fadzaka min asyratiha, dan itulah di antara tanda-tandanya. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Ada lima hal, tidaklah mengetahuinya kecuali Allah. Thumma ta'ala. Kemudian Nabi membacakan ayat, ini tambahan redaksi daripada riwayat sebelumnya. Nabi menambahkan, ada lima perkara, tidaklah mengetahuinya kecuali Allah. Inna allaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah, hanya di sisinya lah ilmu tentang datangnya kiamat kapan. Wa yunazzilu ghaitha, dan hanya dia yang tahu kapan diturunkan hujan. Perkiraan cuaca boleh. Ya. Tak ada masalah perkiraan akan turun hujan, dan itu belum tentu. Ya, kalaupun turun tak tahu orang kapan detiknya, kapan menitnya, kapan tepatnya. Hanya Allah yang mengetahui. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang terdapat dalam rahim. Kalaupun ada yang mengatakan sekarang sudah canggih, ada alat-alat baru yang mengetahui janin perempuankah dia, laki-lakikah dia. Kita katakan, ya, itu kapan? Setelah bayi berusia sekian bulan. Ketika dalam bentuk sperma, tahukah dokter ini jadi apa? Tak tahu. Ya, tapi Allah mengetahui apapun yang melekat dalam rahim. Anak ini apakah dia akan menjadi bayi yang sehat atau tak sehat? Tak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Perempuankah dia, laki-lakikah dia, tak ada yang tahu, hanya Allah SWT. Ya, Allah mengetahui apa yang terdapat dalam seluruh rahim, baik rahim manusia maupun rahim binatang. Wa ya'lamu ma fil arham, dia mengetahui segala yang terdapat dalam rahim, berapa jumlah yang akan menjadi anak, Allah tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia buat besok. Setiap orang boleh merancang. Dia punya program, tapi tak tahu dia apa yang terjadi besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidaklah ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia mati. Tak ada yang mengetahuinya. Apakah kita mati di Batam, di luar Batam, di lautan, di udara, di hutan, di jalan raya, Allah alam. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya dialah Allah. Dialah Tuhan yang maha mengetahui, lagi maha, ya, Al-Khabir, Alim, mengetahui secara umum, Khabir, mengetahui secara detail. Dialah Tuhan yang maha mengetahui. Sama-sama bahasa Indonesia-nya mengetahui. Khabir juga mengetahui. Tapi Alimun mengetahui secara umum, Khabir secara detail. Ya. Qul qala thumma adbara ar-rajul, berkata perawi ini yaitu ya Abu Hurairah meriwayatkan, ya, kemudian laki-laki itu pun berpaling pergi. Kalau di hadis pertama Umar, di sini Abu Hurairah, ini menunjukkan Abu Hurairah tak langsung dengar dari Nabi SAW, karena Abu Hurairah Islamnya lama, dia masuk Islam sebelum Makkah ditaklukkan atau setelah menaklukkan kota Mekah dalam sebagian ya berita. Mekah ditaklukkan pada tahun ke-8 Hijri, dan ini terjadi di awal-awal keislaman. Berarti hadis ini dia kena Abu Hurairah, tidak langsung dari Nabi. Pasti dia mendengar dari salah seorang sahabat. Dan kisah ini, kejadian ini sebenarnya hanyalah terjadi daripada ya, terjadi dengan Umar bin Khattab. Umar. Maksudnya riwayat ini Umar yang meriwayatkannya. Ya. Boleh jadi Abu Hurairah mendengar langsung dari Umar, atau dia mendengar dari sahabat lain. Ini dalam bahasa ilmu hadis namanya Mursal As-Sahabi. Mursal As-Sahabi Hujjah. Hadis-hadis yang diriwayatkan sahabat dari Nabi, tapi dia tak mendengarnya langsung, melalui perantara, maka hadis ini disebut Mursal As-Sahabi. Dan ini Hujjah. Artinya Mursal As-Sahabi itu adalah merupakan hadis yang sah, benar. Karena para sahabat tak ada yang berdusta. Jadi Abu Hurairah ini menceritakan hadis ini bukan langsung dari Nabi, dan dia tidak mengalaminya. Tapi dia mendengar dari sahabat lainnya. Ya. Apakah dia mendengar dari Umar langsung atau mendengar dari sahabat lain yang menjelaskan? Wallahu a'lam. Tetapi yang jelas mursal sahabi hujjah. Kemudian laki-laki tadi yang bertanya pun pergi. Faqala Rasulullah, berkata Rasulullah, ruddu alayya ar-rajul. Kembalikan kepada saya laki-laki itu. Fa'akhadhu liyarudduhum, mereka mencarinya untuk dikembalikan ke Nabi. Falam yarau syai'a, mereka tak menemukan apapun juga. Hilang. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, hadza Jibrilu ja'a liyu'alliman nasa dinahum. Ini Jibril datang untuk mengajarkan kepada manusia agama mereka. Jadi orang yang bertanya, ya tujuannya adalah untuk memberitahukan yang lain, orang itu juga disebut sebagai muallim, yang mengajarkan. Karena dia sudah tahu jawabannya, dia tanya untuk mengajarkan yang lain. Naam. Babul jadid. Babu bayanu salawat. Babu bayani salawati lati hiya ahadu arkanil Islam. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tariq dari qalilan. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qara'ta. La tatruk. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Muhammad bin Bishrin qala haddatsana Abu Hayyan At-Taimi bihadzal isnad mislahu. Ghairu anna fi riwayatihi iza waladatil amatu ba'laha ya'ni as-sarori. Ya'ni, naam. Berkata Imam Muslim, haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Dia menyebutkan jalur yang lain lagi. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, qala haddathana Muhammad ibn Bishrin. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bishrin, qala haddathana Abu Hayyan At-Taimiyyu, kami diberitakan oleh Abu Hayyan At-Taimi bihadzal isnad, dengan sanad yang seperti ini, dengan sanad yang sama dengan sebelumnya mislahu. Ya, mengkuatkan apa-apa yang baru disebutkan daripada riwayat di atas. Ya, jadi riwayat ini mengkuatkan riwayat yang baru kita baca dari Abu Hurairah. Jadi bukan satu jalur dari Abu Hurairah, tapi ada jalur yang lain. Ghairu anna fi riwayatih, namun dalam redaksinya bunyinya sedikit ada perbedaan. Idza waladatil amatu ba'laha, manakala seorang budak melahirkan ba'laha. Arti al-ba'la adalah pemimpin. Suami disebut ba'lun karena dia memimpin bagi wanita. Ya, adzatu ba'lin hiya, apakah dia punya suami? Suami disebut ba'lun karena dia memimpin. Idza waladatil amatu rabbataha ba'laha, manakala budak melahirkan pemimpinnya. Yakni as-sarari. Maksudnya adalah as-sarari. As-sarari jamak daripada sariyah. Artinya adalah hamba-hamba yang digauli oleh tuannya. Sarari. As-sarariyu. As-sariyah sarari. As-sarari adalah wanita-wanita yang merupakan harta rampasan perang yang dapat daripada peperangan, yang mereka menjadi budak-budak bagi tuan-tuannya. Sebagian mereka dicampuri. Yang dicampur disebut dengan nama sarari. Ya. Atau as-sariyah. Kalau dia memiliki anak, maka ini anak, anak tuannya. Dan ini anak, anak merdeka. Ya. Karena tuannya adalah merdeka, maka anaknya anak merdeka. Ya. Dan sebagian khalifah, sebagaimana kita ketahui, Harun al-Rashid punya dua putra. Satu Al-Amin, satu Al-Ma'mun. Al-Amin itu resmi adalah merupakan putra daripada permaisuri raja. Ya, dari Quraisy. Adapun Al-Ma'mun tidak, Al-Ma'mun daripada selirnya, daripada sariyahnya, daripada budaknya lahirlah Al-Ma'mun. Naam. Qala haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana جرير عن عمارة وهو بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان قال صدقت قال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله قال صدقت قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال يا رسول الله متى تقوم الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أشراطها إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها وإذا رأيت الحفاة العراة ثم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها في خمس من الغيث لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي فلم يجدوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. Ini riwayat yang berikutnya yang menguatkan riwayat pertama yang panjang lebar daripada Umar. Ini riwayat dari Abu Hurairah juga. Jadi Abu Hurairah menyebutkan dua riwayat yang redaksinya berbeda. Ya. Berkata Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahullah, Zuhair bin Harb bin menceritakan kepada kami, dia berkata, Jarir menceritakan kepada kami dari Umar, yaitu Ibnu al-Qa'qa, dari Abi Zur'ah, dari Abu Hurairah. Jadi ujungnya Abu Hurairah. Dan ini kembali mursalnya Abu Hurairah, karena Abu Hurairah tidak menyaksikannya. Ya, dia hanya menukil daripada sahabat lain. Qala, dia berkata, Qala Rasulullah, berkata Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, saluni, bertanyalah kepada saya. Jadi ini menjelaskan kondisi hadis yang awal. Para sahabat sedang berkumpul-kumpul dengan Nabi. Maka Nabi menyuruh mereka bertanya, saluni, tanyakan kepada saya, apa yang kalian butuhkan dalam agama kalian? Tak ada yang bertanya. Fahabuhu an yas'aluhu, mereka segan bertanya kepada Nabi SAW. Faja'a rajulun, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Dialah Jibril. Berarti Jibril datang, ya, ketika Nabi suruh sahabat bertanya, tak ada yang bertanya, Jibril datang bertanya. Faja'a rajulun fajalasa 'inda rukbatayhi, langsung dia duduk di hadapan kedua lutut Nabi SAW. Dalam riwayat yang pertama menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, mal Islam, apa itu Islam? Qala la tusyrik billahi syai'. Islam itu engkau tidak menyekutukan Allah dengan apapun jua. Ini sama dengan redaksi yang kedua. Wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasumu ramadhan, engkau melaksanakan puasa Ramadan. Qala sadaqta, dia berkata engkau benar. Qala ya Rasulullah, mal iman, apa itu iman? Ya. Redaksi ini bedanya dengan redaksi yang kedua yang panjang, ini lebih dahulu tentang Islam. Adapun redaksi kedua tentang iman baru Islam. Ya. Apa itu berikutnya? Apa itu iman? Ya. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi wa tu'mina bil qadari kulli. Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab kepada kitabnya, iman terhadap perjumpaan dengannya dan rasul-rasulnya, engkau mengimani hari berbangkit, engkau mengimani seluruh ketentuan takdir Allah SWT. Qala sadaqta, kembali orang itu, laki itu berkata, engkau benar. Qala ya Rasulullah, kembali dia bertanya ya Rasulullah, mal ihsan, apa itu ihsan? Qala antakshallaha. Pada riwayat-riwayat sebelumnya, anta'budallah, engkau menyembah Allah. Di sini engkau takut kepada Allah. Ya. Engkau, jika riwayat sebelumnya, engkau mengibadati Allah seolah-olah engkau melihatnya ini, engkau takut kepada Allah SWT. Dan tak ada antara keduanya pertentangan. Takut kepada Allah adalah bagian daripada ibadah. Engkau takut kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Ini adalah ihsan, perasaan takut kepada Allah yang membuat seorang berusaha beribadah dengan sebaik-baiknya, seolah-olah dia melihat Allah atau Allah melihatnya. Fa'innaka illa takun tarahu fa'innahu yarak, sesungguhnya jikalah engkau tidak melihatnya, dia melihatmu. Qala sadaqta, dia berkata engkau benar. Qala ya Rasulullah, mata taqumus sa'ah, kapan datangnya kiamat? Dia kembali bertanya. Qala mal mas'ulu anha bi'ala minas sa'il, kata Nabi, yang ditanya tak lebih tahu dari yang bertanya. Wa sa'uhadditsuka an ashratiha, namun akan kuberitahukan kepadamu tentang tanda-tandanya. Idza ra'aita al-mar'ata talidu rabbaha, jika engkau lihat nanti seorang budak melahirkan tuannya. Fadzaka min ashratiha, itu tanda-tandanya. Wa idza ra'aita al-hufata al-urata, jika engkau melihat orang-orang yang asalnya miskin, fakir, jahil, tak diketahui manusia, tak dikenal, para pengembala, al-hufata, yang tak memiliki alas kaki, al-urata, tak memiliki pakaian, as-summal bukma, yang mereka tak menggunakan sama sekali indera yang diberikan kepada mereka, tak menggunakan telinganya, tak menggunakan matanya, bagaikan orang buta dan tuli. Allah menyebutkan orang-orang kafir, summun bukmun umyun, buta, tuli, peka. Maksudnya apa? Tak digunakan semua indera ini untuk ya mengetahui kebenaran yang dikirimkan kepadanya dari Rasul. Begitulah orang-orang ini, orang yang jahil, sehingga tak berguna baginya matanya, telinganya, ya miskin, tiba-tiba mereka berubah menjadi mulukal ardi, menjadi pemimpin-pemimpin, raja-raja dunia. Fadzaka min asyratiha, itulah tanda-tandanya. Biasanya menjadi pemimpin, menjadi raja, orang-orang yang memiliki memang kemampuan, keahlian, kebijaksanaan, ya, kemuliaan. Ini tidak. Tak ada baginya kemuliaan, tak ada baginya ilmu pengetahuan. Tiba-tiba dia yang memimpin manusia, apalah jadinya? Ya. Itulah tanda-tandanya. Wa idza ra'aita ri'al buhmi, al-bahmi yatatawalun fil bunyan. Jika engkau melihat para pengembala sudah meninggikan gedung-gedung, fadzaka min asyratiha, itulah tandanya. Fi khamsin minal ghaibi la ya'lamuhunna illallah, ada lima hal yang hanya mengetahuinya Allah, yaitu perkara-perkara ghaib. Kemudian membacakan ayat, sesungguhnya Allah di sisinya ada ilmu tentang kiamat, kapan datangnya. Dia yang menurunkan hujan, dia yang mengetahui apa terdapat dalam rahim, dan dia tidaklah satu jiwa mengetahui apa yang akan dia lakukan esok. Dan tidaklah satu jiwa mengetahui di bumi mana dia akan wafat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Qala thumma qama ar-rajul, kemudian berkata Abu Hurairah, laki-laki ini pun pergi, berdiri. Faqala Rasulullah, rudduhu alayya, kata Nabi, kembalikan dia. Faltumisa, maka dicari. Falam yajiduh, namun mereka tak menemukannya. Faqala Rasulullah, maka Nabi mengatakan, hadza Jibrilu arada an ta'allamu, inilah Jibril, dia ingin an ta'allamu. Di sini ada ta yang tersembunyi, asalnya anta ta'allamu, ya, dia ingin agar kalian belajar. Idz lam tas'alu, manakala kalian tak ada yang bertanya, dia mengajari kalian dengan bertanya. Kita padakan sampai di sini, insyaallah besok kita masuk kepada bab yang kedua, bab penjelasan tentang salat, yang mana dia merupakan satu daripada rukun-rukun Islam. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.